بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sebagian yang terkait dalam masalah bela sungkawa terhadap terbunuhnya Syekh Jamil dan juga yang lain dari para mujahidin yang dibunuh oleh mereka, para ahzab, ini kita tinggalkan, tidak usah kita baca, karena ini berupa bait-bait syair. Dan dalam masalah ini pengantuan kita masih terbatas sekali untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh penulis bait-bait ini. Di sini ada Nunia Kunar dan juga sebelumnya, ini kita tinggalkan saja. Langsung saja kita baca dalam halaman 71. Perhatikan halaman 71. Qala rahimahullah ta'ala, ba'dul ma'lumat allati wasalat min ba'di ikhwanina fillahi jama'at da'wah ilal Qur'an wa sunnah al-markas ra'isi fi Afghanistan. Sebagian maklumat, yakni sebagian khabar yang sampai kepada kita dari sebagian saudara-saudara kita fillah, yakni mereka yang ada dalam jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah. Jadi para mujahidin yang ada di Kunar dan juga cabangnya ada di Pakistan, di Peshawar dan yang lainnya, mereka menamakan jamaah mereka dengan jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah. Jadi mereka menamai perkumpulan mereka yang ada di Kunar dan yang bercabang dalam sebagian tempat, mereka namai dengan jamaatul dakwah ilal Quran wa sunnah. Ini sudah masyhur, ma'ruf, bahkan juga di sana ada istilah majalatu jamaatul dakwah. Ini biasanya masalah bulanan. Al-bayan ar-resmi wal-wahid as-sadir anil jamaah. Penjelasan yang resmi, penjelasan resmi dan satu-satunya penjelasan yang bersumber dari al-jamaah. Yaitu dari jamaah dakwah tadi. Haula ikhtiyali Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Ini penjelasan resmi tentang seputar terbunuhnya Syekh Iqtiyal ini dalam maknanya apa? Dibunuh dengan sembunyi-sembunyi namanya Iqtiyal. Atau disebut dengan gerilya. Famakana li nafsin antamu ta'illa bi'adhinillah. Semua pun membahakan atau penjelasan dari mereka dari jamaah dakwah yang dibawakan memakan nafsin antamuta illa bidinillah, dan tidaklah suatu jiwa itu akan meninggal, akan mati kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Fabikulubin mutmainatin wa nufusin musallimatin li amrillahi wa qada'ihi. Ini bisa digeser ke sana ya, ini gelap di sini. Samar. maka dengan hati yang tenang dan jiwa yang pasrah terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, talaqqat jama'atud da'wa ilal Qur'an wa sunnah wa man wara'aha min ikhwanihim al-arab wal ajam naba'a iktiyali amiriha jamil rahman rahimahu ta'ala wa zalalahu al-mathubah. Enggak usah, besok aja sekarang. Dengan hati yang penuh dengan ketenangan dan jiwa yang pasrah dan berserah kepada urusan Allah dan ketentuannya, jamatul da'wah ilal Qur'an wa sunnah menerima. Dan yang berkaitan dengan jamaah tersebut dari saudara-saudara mereka, baik Arab ataupun Ajam, menerima tentang atau mendapat kabar tentang terbunuhnya pemimpin mereka, Jamilur Rahman rahimah ta'ala, dan semoga Allah memberikan balasan yang sangat banyak, balasan kebaikan. Faqabla dhahirati yawmil jum'ah isrin min sahar safar sana alaf wa mi'a sana alaf wa mi'a wa sana ta'asar hijriyah, sebelum apa? Qabla dhuhur, ini apa? Sebelum waktu duhur, sebelum apa? Sebelum waktu salat jum'ah pada tanggal 20 bulan 2 tahun 1412 hijriyah. Waqafat sayyaratun bijiwari majma'i jama'ati da'wah bi Bajur. Ada sebuah mobil yang berhenti di samping majma'. Ini adalah tempat perkumpulannya jama'ah da'wah di Bajur. Bajur nama tempat, nama kota. Kota yang terbesar di sana adalah Peshawar. Kemudian kalau kita mau ke Afghanistan, kita melewati kota kecil namanya Bajur. Ini perbatasan antara Afghanistan, antara Kunar dengan Peshawar. Wa nazala minha Arabi Handoli Sahna. Turun dari mobil tersebut satu orang Arab. Handoli Sahna. Apa? Apa? Bukan Handoli, apa? Hanati Sahna. Hanati Sahna. Ini gambaran tentang pribadinya dari sisi fisiknya. Wa baqiya fiha Afghaniyani. Dalam mobil tadi masih ada dua orang yang enggak turun, dua orang Afghanistan. Wala makanat jama'atud da'wa aktsarul jama'at irtibaton bil ahibba al-ansar al-arab. Wa saddaha mawaddatan bihim kana Syekh rahimallahu qad astara amran bi adami taftisil arab alladzina yatlubuna muqabalatahu. Wadhalika ihtiraman lahum wa taqdiran li juhudihim wa li bu'dil syubha anhum. Dan tatkala atau ketika sedang berdakwah, mereka memiliki sifat yang paling banyak daripada jamaah-jamaah yang memiliki hubungan atau kaitan erat dengan saudara-saudara yang tercinta dari kalangan Ansar Al-Arab, ini para pendukung dari Arab. Jadi orang-orang Arab yang datang ke sana, ke Afghanistan, Jamrud awal Al-Quran wa Sunnah yang dimiliki Syekh Jamil, mereka yang paling banyak memiliki ikatan dan hubungan dengan para pendukung jihad dari orang-orang Arab. Dan juga jamaah tersebut yang paling erat cinta mereka dengan para Ansar tadi. Syekh Rahimahullah Ta'ala, yaitu Syekh Jamil, memberikan suatu keputusan, suatu perkara, ini menyatakan suatu perintah untuk orang-orang Arab tadi jangan diperiksa. Bi adam tafsti selalu Arab, ini mereka jangan diperiksa. Yang mereka datang kadang untuk ketemu dengan beliau. Jadi Syekh Jamil memberikan suatu keistimewaan bagi kawan-kawan Arab tanpa dipilih dari pihak manapun. Mereka tidak diperiksa ketika ingin ketemu dengan beliau. Jadi mau membawa senjata atau tidak, ini tidak diperiksa. Biarkan masuk ketemu. Dan yang demikian itu sebagai penghormatan bagi mereka dari pihak Syekh Jamil dan dari pihak Senarai Dakwah. Dan sebagai apa? Pemuliaan, penghormatan untuk usaha mereka. Dan dikarenakan jauhnya syubhat, sisi apa sih perkara yang meragukan tentang mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak meragukan. Karena Syekh Jamil dan juga orang-orang Afgan secara umum mereka sangat sikot dan percaya bahwasanya mereka enggak punya niat jahat, enggak punya niat buruk. Maka mereka diberikan suatu keistimewaan tidak diperiksa ketika ingin ketemu dengan Syekh Jamil. Wa taqaddama hadzal arabi min asy-syekh muhiman mu'anaqatahu. Orang Arab tadi yang turun dari mobil maju ketemu Syekh. Mengesankan bahwasanya orang tadi ingin mu'anaqah, ingin apa, ingin memeluk, ingin ketemu dan memeluk Syekh. Fa idza bihi yutliku iddatat talqat min musaddas ala ra'si Syekh liyurdiyahu qatilan. Ternyata pada tiba-tiba orang Arab tadi melepaskan beberapa tembakan dari sebuah pistol, musaddas pistol, langsung mengena kepalanya Syekh rahimahullah taala supaya bisa apa, supaya terbunuh. Summa wallah hariban bitijahil sayyara almuntadirah indal bab. Kemudian orang tadi langsung kabur menuju kepada mobil tadi, mobil yang menunggu di pintu tadi. Fatabi'ahu ahadul huras fatraqa alqatil alaihi talqatan asabathu fi batnihi. Langsung diikuti oleh satu diantara penjaganya Syekh. Dan penjaga ini langsung melemparkan tembakan terhadap pembunuh tadi dengan satu tembakan mengena perutnya. Tsumma tataba'a alaihil huras famtaruhu wabilan minar rasas ardahu qatilan. Kemudian para penjaga yang lain langsung juga mengiringi dengan beberapa tembakan dihujani dengan peluru. Maka terbunuhlah orang Arab tadi. Falamma sami'at as-sayyara itlaqan nar al-ghazir ladat fil firar. Maka tatkala mobil tadi mendengar suara tembakan yang ghazir, ini apa? Deras, tembakan yang deras dari para penjaga tadi, maka mobil tadi langsung lari apa? Lari mencari keselamatan. Tsumma ba'da tabayyuni hawiyatil qatil annahu kana yatasamma bi iddati asma. Kemudian setelah diperiksa tentang hawiyah, hawiyahnya adalah hawiyah itu biodatanya, biodatanya si pembunuh tadi, orang Arab tadi, ternyata dia ini memiliki nama dengan banyak nama. Dia bernama dengan banyak nama. Min asyariha Abdullah Ar-Rumi wa ismuhu Al-Hakiki Asraf bin Anwar bin Muhammad An-Naili. Yang paling terkenal dengan nama-nama tadi yang dimiliki oleh pembunuh tadi adalah Abdullah Ar-Rumi. Dan namanya, yang nama aslinya adalah Asraf bin Anwar bin Muhammad An-Naili. Wa annahu kana min al-muta'awinina ma'al ahzab al-afghaniyah al-amila 'ala as-sahah. Orang ini, pembunuh ini dulu, ini Abdullah Rumi tadi atau Asraf bin Anwar tadi, dulu termasuk dari orang-orang yang bergabung dengan ahzab, dengan kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan yang mereka memiliki apa? Yaitu usaha jihad di sana. Walau maqalatun fi ba'di masalatil jihad. Berarti kan di sana ada masalatul jihad, ada masalatul dakwah. Kalau masalatul jihad ini punyanya ikhwan muslimin. Ada masalatul jihad punyanya ikhwan muslimin, adapun masalah dakwah punyanya pihak kunar dari kalangan salafiyin. Dia ini sering memiliki beberapa tulisan yang dikirim di atau yang dimuat di masalah-masalah jihad. Wa kana mughiral sadr mashhunal qalb ala ashabi da'at tauhid shadidal haqq alaihim salital lisan. Orang ini dulu sudah terkenal dengan apa, dengan hati yang dongkol, ya kan, mashhunal qalb, artinya hatinya juga penuh dengan kebencian terhadap ashabud da'wat tauhid. Yakni jamaah dakwah ini yang ada di Kunar, orang tadi sangat tidak suka dengan jamaah tersebut, maka Sajidul Haqq sangat dengki atas mereka dan lisannya pun lisan yang apa? Lisannya tajam. Lisannya tajam mencerca jamaah dakwah. Jadi orang ini sebelumnya sudah dikenal dengan orang-orang yang termasuk orang yang enggak suka dengan jamaah dakwah yang ada di Kunar. Annama usia min annahu kana mutarriban nafs wa annahu qadala nafsuhu wa annana barana ihdal jihad wa gradalika min al-isha'at al-kadhiba innama hiya akhbarun mugharridatun ariyatun an-siha urida biha tamyi'ul qadiyya wa man wara'aha. Dan apa yang disebarkan, apa yang tersebar, dan sebenarnya apa yang tersebar bahwasanya dia ini dulu adalah orang yang jiwanya goncang, artinya orang yang jiwanya enggak tenang, ada penyakit jiwa, ada gangguan jiwa. Bahwasanya tadi Abdullah Rumi tadi atau Ashraf tadi, orang yang dikenal dengan apa, dengan disebarkan bahwasanya orang yang ada gangguan jiwa dan bahwasanya dia adalah membunuh dirinya. Wa annana barokna ihdal jihad, dan kami apa di sini ini warna barokna ihdal jihad. Walau alam yang diinginkan di sini mungkin ewa wa annana barokna ihdal jihad. Ada kesnya berita yang tersebar bahwasanya orang tadi orang yang tidak sehat dari sisi pribadinya dan yang lainnya dari beberapa isu, dari beberapa isu atau kabar-kabar yang dusta. Ini semuanya adalah berita-berita yang disebarkan karena ada tujuan. Semuanya adalah kosong daripada kebenaran. Diinginkan dengan kabar itu untuk apa? Untuk melemahkan permasalahan dan yang berkaitan dengannya. Artinya banyak yang membuat pengkaburan tentang kabarnya orang tersebut supaya perkara tadi tidak menjadi besar. Artinya sebagian mereka ingin melepaskan diri, ingin melepas apa, mencuci tangan. Wanana barok nahdal jihad, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah maunya itu bahwasanya mereka maunya cuci tangan, tidak ikut campur, tidak mau bertanggung jawab tentang kelakuannya Abdullah Rumi yang membunuh Syekh Jamil. Wa inna la dajjal da'wa min al-adillah asy-syar'iyyah ma yubtilu da'awi al-mutakharrisin wa ba'daha aw ba'da bi khatiyatil qatil wa la yazalu tahqiq jariyan ila sa'atin la sa'tika atibati aw kitabati hadzal bayan wa sanabayyinu dzalika insyaallah inda iktimalihi. Tasunya kita jamaah apa? Jamaah da'wah memiliki beberapa bukti yang syar'i yang bisa membatalkan apa alasan-alasan yang mereka para tukang pembohong dan sebagainya adalah dengan tulisan langsung orang yang tadi si pembunuh tadi, tangan si pembunuh tadi, dan sampai sekarang pemeriksaan terus berjalan sampai tulisan ini ditulis, sampai apa, sampai tulisan penjelasan ini ditulis, dan insya Allah kami akan menjelaskan hal tersebut insya Allah ta'ala dalam penyempurnaan permasalahan ini. Wa jamaru da'wa wa in lam tuwajji al-ittiham ar-rasmi hatta al-an ila ahadin fa innaha tu'minu annal jarimata lam takun fardiyatan. Dan jamaru da'wa sekalipun tidak mengarahkan suatu tuduhan resmi sampai sekarang kepada seorang pun, akan tapi bahwasanya jamaru da'wa memiliki keyakinan bahwasanya kriminal ini tidaklah berangkat dari seorang pribadi, tapi ada apa? Ada orang-orang yang pendukungnya ada ya, ada rombongannya. Jadi bukan cuma itu misi pribadi, tapi ada yang ikut campur dalam hal ini. Wa anna dubirat bilailin. Bahwasanya kriminal ini adalah memang telah direncanakan pada suatu malam. Wa anna hadhil yad al-asima kana wara'aha man wara'aha min alladziina yakrahuna da'wa as-salafiyyah. Sesungguhnya tangan yang berdosa ini, ya kan, di belakangnya adalah orang yang di belakangnya masih banyak, masih banyak manusia yang di belakang orang ini, mereka-mereka yang membenci dakwah as-salafiyah. Jadi ringkasnya, kelakuan Abdullah Rumi tadi bukan kemudian berangkat sendirian tanpa direncanakan dengan yang lain, bahkan di sana ada para pendukung, cuma pemainnya satu ini yang disuruh maju. Wa yaqiduna laha wa qad sahama fi qatlihi kullun man ta'arrada lid da'wat tauhid aw lil jamaah aw lis syekh. Nah, dan mereka yang memiliki makar, ya kan, memiliki tipu daya terhadap dakwah tersebut, dan yang memiliki andil dalam pembunuhan terhadap beliau ini adalah semua yang benar-benar memang memiliki menghadang dakwah tauhid atau al-jamaah atau menghadang syekh atau menghadang apa langkahnya syekh. Jadi pembunuhan yang mereka lakukan ini adalah memang mereka dari gerombolan banyak manusia yang pada dasarnya mereka upaya untuk menghadang dakwah tauhid, untuk menghadang atau jamaah atau menghadang langkahnya syekh. Belitiham au indarin au satmin sawa'an kana bimaqlun au khutbatin au kalamin. Jadi sebelumnya itu sudah banyak sindiran-sindiran atau ancaman-ancaman atau celaan-celaan baik dengan perkataan atau dengan khutbah ataupun dengan suatu kalam. Perhatikan di sini. Jadi di sana terjadi pembunuhan terhadap Syekh Jamil ini. Sebelumnya sudah banyak apa mukadimah-mukadimah hal-hal yang memang mengarah kepada perkara tersebut. Wasa'un kanu minal Arab au minal Ajam. Hatta awgaru sadrahu wa dafa'uhu ila hadil jarim al-munkarah. Baik mereka itu dari kalangan Arab atau dari kalangan Ajam. Sehingga mereka ini benar-benar membuat hatinya si Abdul tadi benci. Dan mendorongnya untuk berbuat kriminal yang sangat jahat ini. Wa anna ala haula'i jami'an wujru. Atau wujru hadal hadis al-alim. Dan sesungguhnya mereka semuanya, ya kan, baik pelakunya ataupun yang mendukung, semuanya adalah mereka memikul dosa kejadian yang menyedihkan ini. Walaqad khaba dhannu man dhanna. Walaqad khaba dhannu man dhanna. Dan sungguh anggapan orang yang punya anggapan telah meleset, keliru dan rugi. Anna bi daf'ihim arabiyan liqatli syekh liibadi subha anhum. Jadi mereka itu punya prediksi kalau yang membunuh ini dari kalangan Arab, ya kan? Jadi akhirnya apa? Yang tertuduh adalah orang Arab saja. Sedangkan orang-orang Afgan maunya apa? Bersih. Jadi liqatli annabi taf'ihim al-arab arabiyyan liqatli syekh li'ibadi subhanhum. Jadi supaya mereka orang-orang Afgan pada dasarnya mereka supaya bisa bersih diri, namanya bersih, tidak ikut campur dalam iktial terhadap Syekh Jamil. Walil iqa'i bainana wa baina ahbabina al-arab kaifa wal arab ahbabuna wa ansaruna bil mal wal anfus. Dan ini supaya apa? Supaya membuat kebencian antara kami orang-orang Afgan dari Jamil dakwah dan antara kawan-kawan kami yang kami cintai dari orang Arab. Jadi kalau pelakunya orang Arab, maka jadinya apa? Permusuhan antara Afgan dengan Arab. Jadi biar enggak menjadi erat lagi. Wal Arab ahbabuna wa ansaruna bil mar wal anfus. Sedangkan orang Arab pada dasarnya adalah para ahbab kami, para pencinta kami, kami cintai dan kami anggap sebagai mereka sebagai pembela kami dengan harta dan jiwa. Walallahu summa ikhwanuna al-Arab lama qamat katsirun min al-munadhamat al-jihadiyah falida wa nahnu nubarri'u kull al-arab syurafa alladina waqafu ma'ana. Dan kalaulah karena Allah kemudian saudara kami dari Arab, maka enggak akan tegak hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad. Munadhamat al-jihadiyah ini apa? Di sana banyak sekali kem-kem ataupun apa tempat-tempat yang di sana perkumpulan orang Arab. Ini semuanya adalah usaha besar dari kalangan orang Arab, bukan cuma mun dari orang Afgan. Oleh itu nahnu, maka dikarenakan ini kami membebaskan semua orang Arab yang mulia yang mereka bersama kita. Artinya orang-orang Arab yang bersama Syekh Jamil ya kan? Pihak jamaah dakwah memberikan suatu apa? Adik-adiknya enggak ikut, bisa kemudian dituduh dalam rombongan atau gerombolan pembunuh terhadap Syekh Jamil. Jadi alladzina waqafu ma'ana wa ayyadu da'watana wa nu'linuha sharihatan innana lan nastaghni anhum ba'dallahi ta'ala. Dan walaupun sudah terjadi ikhtiyal ataupun pembunuhan terhadap Syekh Jamil dari pihak orang Arab, itu pun kami tetap juga memiliki anggapan baik terhadap mereka, bahwasanya mereka membela dakwah kami, dan kami juga mengumumkan terang-terangan bahwasanya tetap kami tetap masih butuh kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap kami butuh. Bukan berarti kemudian karena yang membunuh Syekh kami, pimpinan kami adalah orang Arab, kemudian kita marah dan dongkol dengan orang Arab, tidak. Artinya orang-orang Arab yang tetap bersama kita, tetap kita anggap baik, kita berikan apa prasangka baik, dan kita tidak menuduh dengan tuduhan yang jelek. Wa inna hadhil hamla min ada'il jihad al-mubarak didda ikhwanina al-arab fa inna nuhammilu mas'uliyataha man dafa hadzal arabi al-jahil ila hadzal fi'l al-asim. Wa inna hadhil hamla, hamlanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Ad-Darumi tadi dari musuh-musuh jihad yang berbarokah ini melawan saudara-saudara kami dari Arab, maka sungguhnya kami bertanggung jawab memikul apa pertanggungjawaban terhadap orang yang mendorong orang Arab ini yang tadi membunuh jahil tadi kepada perbuatan yang dosa tadi. Artinya pihak jamaah di awal Quran Sunnah tetap juga memiliki rasa tanggung jawab siapa yang sebenarnya mendorong orang ini sampai berani melakukan pembunuhan terhadap Syekh Jamil. Tetap masih diperhitungkan dan tetap masih diurus. Bukan kemudian dibiarkan saja. Wa yakhthi'u man yadhunnu anna da'watan rujuk ila kitab sunnah ala fahmi salafina salih da'watun tata'allaku birrijal awil ard awil diyar. Dan orang yang punya anggapan bahwasanya dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafina salih adalah dakwah yang berhubungan dengan rijal, orang-orang ataupun masalah tempat atau masalah tempat tinggal dan semisalnya, ini adalah anggapan yang salah. Jadi orang yang punya anggapan bahwasanya dakwah Al-Quran wa Sunnah itu adalah kembali kepada pribadi seseorang, kepada tokoh-tokoh seseorang atau kepada suatu negara dan semisalnya, ini adalah anggapan yang salah. Inum yadunnun dakwatana dakwatul anbiya misla ahjabihim al-mubtada'ah awal mubtada'ah al-mutalliqah bil ashas idza matu matat. Jadi mereka itu punya anggapan bahwasanya dakwah ila Al-Qur'an was Sunnah itu adalah cuma kaitannya dengan manusia. Kalau nanti tokohnya sudah dibunuh, dakwanya habis. Nah, ini anggapan yang salah. Ataupun kalau sudah tanahnya ataupun wilayahnya di hancurkan, maka dakwah tadi sudah habis. Ini adalah anggapan yang salah. Bahwasanya mereka punya anggapan bahwasanya dakwah kami dakwah adalah dakwah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh saja. Kalau tokohnya sudah mati, sudah habis, ya sudah. Kalau tempatnya sudah dikuasai atau sudah dikuasai oleh musuh, ya sudah dakwahnya habis. Mereka ini salah. Sesungguhnya bahwasanya mereka punya anggapan bahwasanya dakwah kami adalah dakwah yang seperti dakwahnya para ahzab yang mubtadi'ah yang berhubungan dengan pribadi tokoh-tokoh tertentu saja. Apabila tokohnya mati, maka dakwahnya mati. Nah ini begitu. Maunya itu kalau tokohnya tadi habis ya sudah dakwahnya mati. Tidak. Bahkan kalau tokohnya meninggal, nanti datang selanjutnya dakwah tersebut tetap hidup insyaallah. Wa ma jamlur rahman indana illa rajulun da'iyah. Dan tidaklah Jamlur Rahman ini di sisi kami kecuali seorang yang disebut dengan da'i. Qad khalatid du'atu min qablihi. Dan sebelumnya sudah banyak para da'i yang semisal beliau. Fa'in mata awkutila istabdalnahu birajulin akhar. Jika beliau mati atau terbunuh, maka kami mengambil ganti dengan orang yang lain. Wa hafidu da'watana, dan menjaga dakwah kami. Min haqqina ala rabbina. Karena apa? Dari hak kami atas Rabb kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya apa? Terbunuhnya Syekh Jamil kemudian selesai dakwah ini? Tidak. Bahkan akan ada yang lain yang melanjutkan dakwah ini. Oleh dalika fa inna awliya Syekh Jenderal Rahman rahimahullah wa jamaah dakwah la yasma la yasmahuna linnas binasri suwari Syekh wala biwasfihi bisyahid. Oleh dalika dan dengan karena itu bahwasanya para wali-walinya Syekh ini, para keluarganya Syekh Jenderal Rahman rahimahullah dan juga jamaah dakwah secara umum, tidaklah mereka membolehkan kepada manusia dengan menyebarkan gambarnya Syekh. Jadi gambarnya Syekh enggak boleh disebar. Tapi di anu di majalah jihad mereka menyebarkan gambarnya Syekh Jamil, tapi dari pihak kita enggak pernah ada yang menyebarkan gambarnya dalam suatu majalah atau suatu selebaran apapun enggak pernah menyebarkannya. Adapun dari pihak lain mereka menyebarkan gambarnya Syekh. Jadi ringkasnya dari pihak Jamaah Da'ulul Quran wa Sunnah dan juga dari pihak keluarganya Syekh Jamil Rahman, mereka tidak membolehkan kepada manusia siapapun untuk menyebarkan gambarnya beliau. Gambar pribadinya, foto pribadi enggak boleh disebar. Dan enggak boleh diberikan sifat dengan sifat syahid. Wallahu a'lam biman yuklamu fisabilihi. Maka Allah lebih tahu siapa yang dilukai dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yuklamu ini dilukai. Wallahu a'lam, maka Allah lebih tahu siapa yang dilukai dalam membela jalannya Allah SWT. Walakinna nad'ullah lahu birrahmah wa syahada wa taqabbala amalahu wa yasalahu fi jannani jannan firdausihi. Wa sawfa yatahammalu al-mukhalifun lihada mas'uliyatihi lihada mas'uliyatahum al-qada'iyah. Akan tapi kami tetap juga berdoa kepada Allah untuk beliau Syekh Jamil dengan rahmah dan syahada. Semoga mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan apa? Mati syahid, walaupun kita tidak menggelari dengan gelar syahid. Dan semoga Allah menerima amalannya dan menjadikan beliau dalam surga firdausnya Allah yang surga yang paling tinggi. Dan semoga dan tambah sabar dan akan apa orang-orang yang menyelisih dalam perkara ini akan memikul apa tanggung jawab mereka dalam apa yang mereka laksanakan dalam perkara ini, yakni dalam pembunuhan terhadap Syekh Jamil. Wa tiba'an di sunnati salafin as-salih faqad tamma ikhtiyaru Syekh Jami'ullah amirun lil jama'ah qabla dapani Syekh rahmatullahi ta'ala. Dan demi mengikuti sunnah salafus saleh, ya kan, demi mengikuti sunnah salafuna saleh, maka telah sempurna, ya kan, telah selesai atau telah sempurna bahwasanya Syekh Jami'ullah dipilih menjadi apa amir jama'atul da'wah sebelum dikuburnya Syekh Jamil Rahman rahmatullahi ta'ala. Jadi sebelum Syekh Jamil dikubur, yang menggantikan sebagai amir yang ada di Kunar adalah Syekh Jami'ullah. Wa jama'atul da'wah itu linu hadza tu'linu anna hadza wal bayan al wahid ar resmi alladhi sadara anha bi khususi ikhtiyari Syekh rahmatullahi ta'ala. Dan jama'atul da'wah tatkala memberikan pengumuman ataupun iklan, ya kan, dalam perkara ini bahwasanya jamaah dakwah ini mengumumkan juga bahwasanya inilah penjelasan yang satu-satunya penjelasan yang resmi yang bersumber dari jamaah dakwah tentang terkaitan dengan apa terbunuhnya Syekh rahimahullah taala. Wa khitaman fa innana natawajjahu bisyukur wa doa likulli man wasana fi musibatina. Dan sebagai penutup, maka sungguhnya kami natawajjah bisyukur, jadi kami bersyukur dan berdoa kepada semua yang manwasana, wasani wasa yuwasini memberikan dukungan kepada kami dalam musibah kami ini. Wa nad'ullah ta'ala ayatangga mada faqidana birahmatihi. Dan kita berdoa kepada Allah ta'ala semoga Syekh Jamil ini diberikan apa? Diberikan dikerumuni, diberikan apa? Dilengkapi dengan rahmat dan karunianya. Wa iskinahu wa yaskanu wa yaskinahu fasihat jannati, dan semoga ditempatkan di surganya yang luas. Wa ayyu liya kalimatau, dan semoga Allah, kita juga minta kepada Allah semoga Allah memberikan ketinggian terhadap kalimatnya. Wa yarfa rayata tauhid, dan meninggikan kalimat tauhid. Rayata salafin as-salih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah juga meninggikan bendiranya salafun as-salih, dan akhir dakwah kami segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Amirul jamaah dakwah Sami'ullah. Jadi ini adalah tulisan dari Syekh Sami'ullah Hadirat Allah, semoga Allah menjaga beliau atau semoga Allah merahmati jika beliau sudah meninggalnya, sudah meninggal. Jadi itu tadi penjelasan bahwasanya terkait dengan kisah terbunuhnya Said Jamal adalah tadi, itu datang orang apa? Orang Arab dengan satu mobil, di dalam mobil tadi masih ada dua orang Afgan dan satunya ini turun, dan pada waktu itu hari Jumat ketika beliau Syekh Jamil ini menerima tamu banyak, kemudian setelah itu datang orang ini, dan menurut cerita yang sampai kepada kita, ketika beliau mau pergi tempat wudu diikuti oleh orang ini, kemudian dibunuh. Ini hari Jumat sebelum salat Jumat. Waktu kita masih di sana itu dapat cerita bahwasanya ketika itu Syekh Jamil mau pergi ke tempat wudu dan diikuti oleh orang ini, kemudian ditembak di tempat tersebut. Dan Syekh Jamil waktu itu mengisyaratkan orang ini jangan dibunuh. Tetapi para penjaga sudah enggak tahan, langsung diguyur dengan peluru. Mengisyaratkan nampaknya jangan dibunuh. Tapi para penjaga sudah enggak tahan lagi, langsung diusir dengan peluru. Kemudian penjelasan yang lain di sini, bayanun min zamani da'wah ila Qur'an wa sunnah haula ikhtiyal Syekh Abdul Rahman wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Ini ada sedikit beda. Yang tertera dalam lembaran ini ada sedikit beda dengan yang pertama. Adapun yang sering kita dengar dulu ketika kita masih di sana, ketika beliau terbunuh, ya tadi ceritanya seperti tadi yang tertulis. Cuma ada tambahan sedikit yang tadi dari Ana. Waktu itu ketika beliau mau ke tempat wudhu kemudian diikuti oleh orang tersebut kemudian ditembak. Adapun yang di sini lembaran ini ada sedikit beda. Qala bi qulubin mutmainatin bi qadarillahi wa qadrihi wa hubbi liqa'ihi tan'a jama'atu da'wah ila al-Qur'an wa sunnah ila al-muslimin fi masyariqil ard wa maghribiha fadilat asy-syekh Jamil Rahman al-alim al-mujahid amir jama'at da'wah ila al-Qur'an wa sunnah alladhi laqiya wajha rabbih bada'an imtaddat ilaihi yadul ghadr litaqtulahu qubaila salatil jum'ah min hadzal yaum. Dengan hati yang penuh dengan hati yang tenang dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah, dengan takdirnya Allah SWT, dan cinta ketemu dengan Allah SWT, Jamil da'wah memberikan khabar, menyampaikan berita tentang Jamil da'wah Al-Quran wa Sunnah, memberikan khabar tentang terbunuhnya Syekh Jamil, baik kaum muslimin yang ada di timur atau di barat, maksudnya apa, di timur maksudnya di seluruh dunia ini, baik timur ataupun barat, bahwasanya Syekh Jamil ini dibunuh dengan tadi cerita yang telah disampaikan, yaitu apa, imtaddat ilahiyatul qadar litaqtulahu. Kejadiannya adalah pada sebelum sholat Jum'ah minal yaum, pada hari ini tanggal 20 bulan 2, yakni apa? Safar 1412. Al-Muwafiq yang bertepatan dengan apa? Tanggal 30 Agustus 1991. Jadi ketika itu saya masuk sana tahun 90 bulan 6, dan ini jadi setahun 2 bulan. Kejadian itu setahun 2 bulan setelah saya di sana. Waqtamakan al-qatil akhzahullahu menadukhul ila baiti syekh Jamil Rahman sabaha adal yaum bihujjatis salam alaihi wa bimulaqatihi wa jalasa yantadiru syekh alladikana fi istima'in ma'alas natil sulh binil jama'ah wal hizb al-mukawana min ba'dil ikhwa al-arab. Orang ini punya kesempatan, pembunuh ini semoga Allah menghinakannya. Pembunuh yang semoga Allah menggunakan ini mampu dalam mencari kesempatan masuk ke rumahnya Syekh Jamil Rahman di pagi hari itu dengan alasan supaya bisa menyampaikan salam, maunya itu salam kepada beliau dan ketemu sama beliau, dan duduk menunggu Syekh yang dulu waktu itu Syekh di pagi hari masih sibuk dalam pertemuan bersama Lajnah Suluh, Lajnah perdamaian antara Al-Jamaah Wal-Hizb dan kelompok yang dibentuk dari sebagian ikhwah al-Arab. Bahkan al-Qatil Wajid Abdullah Ar-Rumi, Syabun Arabiyun, Kana ya'malu murasilan limajalatil jihad. Pembunuh ini dulu dipanggil dengan nama apa? Abdullah Rumi. Orang ini pemuda, masih apa, muda Arab, Sahabun Arabi. Jadi orang Arab yang masih muda. Dulu dia ini sering mengirim tulisan untuk masalah al-jihad. Semua limajalatil bayak, bunyan al-marsus. Masalah jihad, masalah bunyan al-marsus, ini semuanya punyanya kaum muslimin. Jadi dia ini sering dulu menulis, nah, tulisannya dimuat di majalatul jihad atau dalam majalah bunyan al-marsus, ini punyanya akan muslimin. Qad adkhala ma'ahu musaddasan mustaghillan siqata hurasi syekh Jamil Rahman bi ayyi arabiyyin wa adami tasdid ala taftisihim. Dia ini telah memasukkan, dia masuk dalam apa? Memasukkan, dia masuk kepada syekh ini membawa pistol. Mustaghillan mencari kesempatan apa? Dengan apa? Dengan percayanya para penjaganya syekh. Ya, ini para penjaga syekh ini adalah mereka memiliki sikap, memiliki percaya bahwa orang-orang Arab ini insyaallah orang-orang yang tidak dicurigai. Jadi mereka masuk dibiarkan dengan membawa pistol. Orang Arab manapun tidak diperiksa. Abadan anha asy-syekh ijma'ahu bil ikhwah jalasa fi sahatil bait yantadiru waqta shalah. Setelah syekh rahimahullah selesai dari pertemuan dengan ikhwal Arab, dia duduk di sahatul bait, di halaman rumah, menunggu waktu salat. Famakana minal mujrim illa an taqaddama nahwa syekh waqtaraba minhu liyuhimahu annahu sayu'anikahu annahu sayu'anikuhu. Seorang pelaku, seorang yang mujrim ini, seorang pelaku dosa ini, ya, dia ada lain mencari kesempatan, dia maju menghadap ke syekh dan mendekat kepada beliau, mengesankan dia ini mau memeluk Syekh Jamil. Tapi hadil asna hina ma qama Syekh Jamil Rahman liyaniqa qatalahu liyaniqa qatilahu matal qatil yadau ila jaybihi litanawala musaddasahu wa saddada talqatihi nahwa Syekh Jamil Rahman fa asabat isnatani natal qat wa syekh ma baina ainihi wa anfihi wa sabat salisata ra'sahu fi mintaqati al-udun. Jadi tatkala orang ini menemui syekh, ya kan, ketika syekh ini berdiri hina maqama syekh Jamil Rahman untuk menyambut orang tadi, maunya itu memeluk orang tadi, memperlukan, biasanya orang Arab kalau ketemu itu pelukan, ya kan, tiba-tiba si pembunuh ini mengeluarkan dari apa? Dari sakunya mengeluarkan apa? Pistolnya dan langsung menembakkan beberapa kali tembakan mengarah kepada Syekh dan mengenai apa? Dua tembakan langsung mengenai apa? Wajahnya Syekh, antara mata beliau dan hidung beliau, dan yang ketiga mengenai di apa? Di pinggir telinganya Syekh. Jadi tiga kali. Waqad hara'a al-hurras yatabayyanu al-amr ba'da sama'ihim al-aswati talqat. Jadi para penjaga tadi apa? Kaget, terheran, terkejut. Supaya mereka itu tahu apa perkara ini, kemudian mereka ini tiba-tiba ada mendengar suara tembakan berkali-kali. Abi hadil asna hawala al-qatil al-harab. Nah, tatkala itu dalam kondisi seperti itu si pembunuh tadi upaya untuk kabur. Fatlaqa rasasatan ala ahadil hurras wa asabathu fi batnihi. Tapi dia masih sempat melemparkan tembakan kepada para penjaga tadi dan mengena perutnya. Wa kharajat min dhahri dan keluar dari punggungnya. Jadi sebagian penjaga tadi ada yang ditembak oleh orang tadi sampai dari perut apa? Lepas dari lepas ke punggung. Walama an ahata baqiyatul hurras bihi wa ra'a anna qad ya Islam nal harab maka namun illa an atlaqa rasasatan min musaddasihi ala nafsihi muntahiran. Summa inhala hurasus syekh samil fi talaqi rasas alaihi. Tatkala si pembunuh ini sudah putus asa, enggak bisa lagi lari, enggak bisa lagi kabur, dari saat itulah langsung dia menembak dirinya sendiri, membunuh diri. Kemudian setelah itu dihujani oleh dihujani peluru oleh penjaganya Syekh dengan beberapa kali tembakan. Dari sini Bapak lihat nomor 1 catatan kaki qad ikhtalafat riwayat fi hadza kama tara minal bayan al awal. Dari sini ada sisi perbedaan. ya kan, perbedaan tentang kisah orang tadi. Kalau ini kedua ini bahwasanya orang ini apa? Bunuh diri setelah sudah enggak bisa lagi kabur, bunuh diri. Setelah itu baru dihujani peluru oleh penjaganya Syekh. Inna hadil jarima al-ba'sa wa fi hadzal waqt bidzat latadullu ala anna mukhattata ada illah wa annail min aqidatis salaf ala sunnah wal jamaah. Sesungguhnya kriminal yang sangat ngeri ini, sangat kejam ini, dan dalam waktu ini secara dalam waktu yang sama ini bahwasanya sebagai bukti bahwasanya rencana musuh-musuh Allah adalah rencananya apa? Rencananya adalah untuk bagaimana bisa menail itu apa? Bisa apa? Bisa menyikat dari akidah salaf. Maksudnya apa? Supaya akidah salaf ini bisa apa? Bisa tergoncangkan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man yumassiluha min du'at al-mukhlishin alladziina nahsibu anna as-sheikh jamilan minhum. Dan juga yang dikenai ataupun yang mau dihabisi oleh mereka ini adalah bukan sekedar akidahnya, tapi juga sekalian apa, para tokoh-tokohnya, para dai-dainya, ya kan, diantaranya adalah Syekh Jamil Rahmat, semoga dari mereka. Walain dhanna ahadu dinillahi annahum yaqtuluhu min Syekh Jamil Rahman fa annahum sayaqduna ala da'wa allati amina biha wa da'ilaha faqad khaba. Wadkhaba dhannuhum. Berarti kan di sini. Dan sekalipun anggapannya musuh-musuh agama Allah bahwasanya mereka dengan membunuh dengan bisa membunuh Syekh Jamil Rahman, bahwasanya mereka akan bisa menghabiskan, menumpas dakwah yang telah diimani, ya kan, dan didakwakan kepada beliau. Maka sungguh anggapan mereka telah anggapan yang rugi. Wa anallaha yuqayyidu li hadzin man yahmiluhu wa yudafi'u anhu wa yuqaddimu lahu nafsahu wa malahu. Jadi ringkasnya mereka itu punya anggapan kalau tokohnya sudah terbunuh, sudah selesai, dakwah itu sudah habis. Ya kan? Dan anggapannya adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena Allah memberikan suatu yuqayyidu, menyediakan, menyiapkan, memberikan ganti untuk agama ini, orang yang membawa agama ini dan akan membela agama ini dan akan apa? Mengorbankan demi agama ini dirinya dan hartanya. Walhamdulillahilladzi lam yu'alliq dinahu ala rijal wa lam ta'abatna fi ta'dhimihim. Dan segala puji hanyalah milik Allah, bahwasanya Allah ini tidaklah mengkaitkan agamanya ini kepada orang-orang, dan juga Allah tidak memberikan kepada kita ini supaya kita mengibadahi dengan mengagungkan mereka. Wala taqdimum ala al-haq walasna fi fadlillahi ta'ala mimman yutri wa yaglu fi qadatihim. Artinya walhamdulillah kami ini dengan karunia dari Allah Ta'ala, kami bukan termasuk orang-orang yang melampaui batas dalam memuji gulu terhadap tokoh-tokoh mereka. Artinya apa? Kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan memiliki gulu kemudian memiliki apa? Sikap yang melampaui batas terhadap tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai pemimpin dakwah kita. Fa inna syekh afdha ila ma qaddama la naqulu innahu minasyuhada wala fil zanan al ula bal nad'u Allah azza wajalla ay yakuna minasyuhada wa ya'fu anhu aw ya'fu anhu wa yaghfir lahu wa yadkhilahu fasihat jannatihi. Baik, maka sunnya syekh, ya, Syekh Akad Afdol. Syekh Afdol ini telah apa? Telah Afdol Yufdi telah apa? Telah melakukan apa yang telah beliau korbankan. Kami tidaklah berkata bahwasanya beliau termasuk dari kalangan para suhada. Kami juga tidak mengatakan bahwasanya mereka beliau adalah dalam surganya Allah yang tinggi. Bahkan kami berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga saja beliau Syekh Jamil termasuk dari para suhada, dan semoga saja Allah memaafkan beliau dan mengampuni beliau dan memasukkan kepada surganya yang luas. Artinya, Jamil dakwah Al-Quran wa Sunnah memiliki sikap yang adil sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, walaupun tokohnya dibunuh, tapi tidak kemudian guru disebut dengan apa, syahid dan yang semisalnya. Inna Jamil dakwah ila Al-Quran wa Sunnah latu ahidullaha. Latu'ahidullaha azza wa jal alal mudi qadaman fi da'wa ilallahi azza wa jalla wa tauhidihi wifqa manhaji anbiya'ihi wa rusuli wa salafis saleh radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian sungguhnya zaman dakwah ila Al-Qur'an wa Sunnah sungguh tetap juga la tu'ahidullah. Ahada yu'idun apa? Mana ahad ini bisa maknanya apa wasiat atau maknanya apa? Janji dan semisalnya. Jadi zaman dakwah ila Al-Qur'an wa Sunnah tetap juga berjanji. Ya kan, kepada Allah Ta'ala terus maju. Ya kan? Terus maju. Alal mudi qadaman, dia maju terus dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan wifqa di atas apa menas para nabinya dan para utusannya wassalamu alaihi wa ajmain. Kemudian apa ini? Inna da'mana dam wa quwwatana laysat lil askhas, sesungguhnya kekuatan kami ya, kekuatan kita bukanlah untuk orang-orang tertentu, untuk apa, untuk askhas, untuk pribadi. Wa inna ma iya lit tauhid, jadi kekuatan kita ini bukan kekuatan pada apa, pada kekuatan seseorang, tapi kekuatan dalam untuk tauhid. Wa himayati wa nabdi syirik wa ahlihi aina ma kanu wa haitsuma kanu wa sanadallu bi idznihi nad'u ila da'watil tauhid wa aqidatis salaf salih hatta nalqallaha azza wa jal. Jadi dakwah kita ini kekuatannya bukan sekedar kepada tokoh. Dan hanya saja dakwah kita ini adalah kekuatan dalam tauhid dan menjaga tauhid dan memberantas syirik dan ahlu syirik di mana mereka berada dan di mana mereka kapanpun mereka berada. Wasanadallu, dan kami akan senantiasa dengan izin Allah berdoa berdakwah kepada dakwah tauhid dan kepada kita tuh salaf saleh hatta nalqallah azza wajal, sampai kita ketemu dengan Allah azza wajal mahma iftaqatna min qodatin wa mahma kulifna wa mahma kulifna min ana'in wa mahma takalaba alaina a'da'ullahi minal mukharrifin wal mubtadi'in wal musyrikin wal munafikin wa ghairihim wallahu ghalibun ala amrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya kita senantiasa tetap terus berdakwah dengan izin Allah Ta'ala, dan kita berdakwah kepada tauhid kepada dana kita tersalaf atau salaf saleh sampai kita ketemu dengan Allah Azza wa Jal. Mahma iftaqatna min qadatin, sekalipun kita sudah kehilangan tokoh pemimpin, pemama kulifna, dan mama dan kita ini apa? Kita terbebani dari kecapean dan juga takalla ba'alaina. Ini apa? Dan sekalipun apa? Sekalipun musuh-musuh kami terus mereka bersatu dari kalangan para mukharifin, mubtadiin, musyrikin dan munafikin dan yang lainnya, walaupun mereka bersatu untuk menggempur kami. Wallahu ghalibun ala amrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlufna khairan min faqidina wa inna lillahi wa inna raji'un. Doanya kami ya Allah, semoga ya Allah ajirna apa di sini, berilah kami pahala dalam musibah yang menimpa kami ini, dan berilah kami ganti lebih baik daripada yang telah hilang dari kami. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasayuwari jusmanu syekh godan sabahan fi sa'a samina fi idznillahi ta'ala wa laqad uyina muwaqqatan asy-syekh rahmat khan makanahu. Dan Sayyawara Syekh Jamil ya, jasadnya beliau akan dikubur ya kan besok pagi hari Sabtu pada jam 8 dengan izin Allah Ta'ala, dan telah dijadikan apa lawaqat uyina, telah ditentukan untuk pemimpin sementara ini Syekh Rahmat khan makanahu, jadi sebagai pengganti sementara ini kan makotan sementara ini Syekh Rahmat khan menduduki kedudukannya Syekh Jamil. Itu tadi cerita tentang apa, tentang kisah tentang terbunuhnya Syekh Jamil dari pihak yang kedua tadi. Mudzakiratun an syakhsiyati as-syaki al-mujrim qatil Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Jadi mudzakira ada sedikit apa, sedikit apa? Apa mudzakira itu? Ya, mudzakirah sedikit atau sedikit ya, mengenal tentang pribadi, profil si apa tadi, profil yang orang yang celaka tadi, mujrim, pembunuh Syekh Jamil Rahman. Kuniyatu fi Afghanistan Abu Abdillah Ar-Rumi. Jadi kunianya di Afghanistan Abu Abdillah Ar-Rumi. Ahamul maklumat, perkara-perkara yang sangat penting tentang orang ini. Arifu hadal insan min qabli kudumi lil jihad ai bihawali salasi sanawat atau salasa sanawat wa kanat ma'rifati bihi fi Makkah al fil hajj. Aku mengenal orang ini sebelum saya pergi ke jihad sekitar 3 tahun sebelum ini. Dan dulu ketemu aku mengenal dia ini di Mekah dalam musim haji. Arajul min jamaah ikhwan muslimin. Jadi orang tadi dari jamaahnya ikhwan muslimin. Jadi Abdullah Rumi tadi, Abdullah Rumi ini adalah dari ikhwan muslimin. Arajul bika milikuwahu al-akliya bal inna rajul mustahidun fi tahsilil ilm. Fa inni asartuhu fi baitin wahidin wa ra'aitu sahrahu as-sa'at at-tiwal fi mutala'ah wal kitabah. Perhatikan, orang ini dengan kesempurnaan akalnya, maksudnya apa? Kekuatan akalnya, bikamili kuwahu ala kliya, artinya orang ini benar-benar memiliki kekuatan akal, maksudnya apa? Kecerdasan. Bahkan orang ini, orang yang benar-benar memiliki istihad, sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Maka sesungguhnya aku pernah hidup sama dia dalam satu rumah. Dan aku melihat orang ini sering begadang malam, akan berjam-jam dalam apa? Dalam membaca kitab. Kalau malam sering habiskan waktunya itu berjam-jam membaca kitab. Rasul al-Mujrim murasilun fi jamatil jihad. Tabi'a Abdullah Azam. Rasul al-Mujrim ini, Abdullah Rumi ini adalah sering mengirim tulisannya di majalah jihad. Majalah jihad ini adalah majalah yang dulu mengikut Abdullah Azam. Abdul Azam ini dulu terbunuh. Sebelum saya masuk Pakistan, Abdul Azam ini pulang dari sholat Jumat, mobilnya diledakkan pas di perkenalan. Dia dan anaknya meninggal semua. Abdul Azam ini termasuk tokoh ikhwan muslimin. Pulang dari sholat Jumat, pas mobilnya diledakkan di jalan. Satu keluarga meninggal. Tapi dari kalangan ikhwan muslimin. Walakin qabla fatra tahawwala ila murasil fi Masalatul Bunyan al-Marsus. Nah, ini sebelum ini dia ini berpindah. Sering mengirim apa tulisan ke majalah Bunyan al-Marsus punyanya ikhwan muslimin. Rasul yahmilu hikdan kabiran jiddan ala salafi alladzina yusammihim awhabiyah. Rasul ini benar-benar memiliki kebencian yang besar terhadap dakwah salafiyah yang mereka namai dengan nama Wahhabiyah. Ja'a maratan ila mu'askar al-Arab qabla sanah wa amila balbalatan wa fitnatan kabiratan hijjid dan wakana al-amir handola al-qasimi. Pernah sekali datang ke Mu'askar Arab. Mu'askar itu adalah tempat latihan senjata. Mu'askar itu tempat latihan senjata. Pernah datang sekali, ya kan, setahun sebelum ini, dan di sana bikin keributan, bikin fitnah besar. Nah, dan dulu waktu itu amirnya adalah handola al-qasimi. Jadi kalau Mu'askar di sini maksudnya adalah Mu'askar yang ada di Kunar, ya kan, tempat latihan senjata di sana. Rasul yahmilu hikdan ala jamrid da'wah wa yasifuha bil amal as-saudiyah. Orang ini memiliki kedengkian kepada jamaah da'wah terhadap sunnah. Dan orang ini menjuluki jamaah da'wahnya adalah anteknya Saudi. Perhatikan. Jadi dari kalangan jamaah takfir, menggelari Syekh Jamil itu sebagai anak emasnya Fahad. Waktu itu. Jadi kadang-kadang jamaah takfir dari kalangan muslimin, mereka menggelari jamaah yang ada di Kunar itu dikatakan apa? Antek-anteknya Saudi. Wa ana ja'at litufarriqal mujahidin wa tufsidal jihad. Bahwasanya jamaah da'wah dari kalangan sunnah ini dianggap bahwasanya datang untuk memecah belah para mujahidin dan merusak jihad. Perhatikan. Jadi jamaah salafi yang ada di Kunar ini dianggapnya sebagai pemecah belah para mujahidin dan sebagai perusak jihad. Ja'a fil ayyam al-akhira asna al-azmah. Yas'alu istafsiru wa talabat wa talabtu ana minhu ad-dukhul lidhiyafa wal julus ma'al mas'ulin walakinnahu rafada wa kana aktsara wa kana aktsaru su'alihi an maqadis sahra wa ta'ala. Pernah, ya kan, hari-hari terakhir ini datang asna al-azmah. Azmah itu adalah apa? Mana azmah? Krisis. Jadi tatkala di dalam pertengahan krisis, ya, krisis yang maksudnya krisis ketenangan yang ada dalam jamaah Al-Quran dan Sunnah. Di pertengahan itu, di saat-saat itu, dia datang, ya kan? Dan dia minta penjelasan. Dan aku meminta kepada dia supaya dia masuk ke diafa, masuk ke ruang tamu. Dan duduk bersama Mara Mas'ul. Akan tapi dia menolak. Nah, dan kebanyakan yang dia tanyakan waktu itu adalah tempatnya sah di mana. Jadi orang ini sering tanya-tanya tentang di mana tempatnya Syekh Jamil. Ja'a qabla maqtal Syekh bi yaumaini takriban. Wa sa'ala ahad al ikhwah wa ana mawjudun. Dua hari sebelum terbunuhnya Syekh, orang ini datang dan tanya kepada satu di antara ikhwan, dan saya waktu itu ada di sana. Wa ismul akh Abu Hasim Al-Yamani, dan nama kawan ini adalah Abu Hasim Al-Yamani. Wa sa'ala an maqtal Syekh, dan dia tanya tentang tempatnya Syekh Jamil. Faqala lahu al-akh Abul Harb al-Wahid. Nah, Abu Hasim ini bilang kepada dia, ana ara fi wajhika al-jasusiyah. Nah, aku ini punya pandangan, wajahmu ini adalah wajah apa? Wajah mata-mata. Nah, wajah mata-mata lehdal majalat thumma limada tughayyiru fi kunyatika katsiran thumma dhaba. Ya kan? Kamu ini nampaknya mata-mata. Ya kan? Mata-mata dari satu dan antara majalah-majalah yang ada. Dan kemudian kenapa kamu sering merubah kunia kamu? Kemudian dia pergi. Arjul bil ayyam al-akhirah yughayyiru bi kunyatihi katsiran. Orang tadi di hari-hari akhir ini, terakhir-terakhir ini sering merubah kunianya. Asyad ala dalika Abdullah al-Athari. Jadi yang memberikan persaksian ini adalah Abdullah al-Athari. Tapi perhatikan ya ikhwah, itu tadi beberapa kisah yang telah kita baca terkait dengan seputar terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah. Beliau adalah seorang yang telah kita kenal bahwasanya pemimpin mujahidin yang ada di Afghanistan dan juga pemimpin dakwah tauhid, dan yang menyambut para tamu dari Arab yang mereka mendukung dakwah dan jihad yang ada di sana. Dan ujungnya adalah sebagaimana telah kita lihat kedengkian dari musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum muslimin, sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu terbunuhnya Syekh Jamil dan juga dihancurkannya dakwah yang ada di Kunar. Maka itu perhatikan, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja, ya kan? Musuhnya adalah dari segala penjuru. Di antaranya adalah mereka-mereka kadang-kadang yang mungkin menampakkan jenggot panjang, suka pakai jubah dan semisalnya. Tapi dari pemikiran-pemikiran yang sangat nyeleweng, yang miring seperti pemikiran sama takfir, seperti ikhwan muslimin dan yang lainnya. Makanya itu di negeri ini juga seperti itu. Seandainya mereka-mereka itu memiliki kekuasaan dan longgar untuk membuat kekacauan, mereka akan bikin kekacauan di mana-mana terhadap dakwah tauhid. Itu sudah memang sudah kelakuan mereka. Maka itu perhatikan kita, kalau seandainya suatu saat mendapati hal-hal seperti itu, sudah perkara yang bukan asing lagi bagi kita. Sebagaimana yang telah kita lewati tentang kisahnya Kunar dan juga di Damat akhir-akhir ini dan yang lainnya. Dan adapun permasalahan yang selanjutnya, haula kalimatul wahabi, ini salah akan kita baca pada waktu yang akan datang, dan kita akan baca sampai selesai insyaallah sebagai pengetahuan ataupun maklumat dalam perkara ini. Karena apa? Karena tuduhan wahabi ini di mana-mana diperlakukan oleh orang-orang yang dengki dan benci terhadap dakwah al-Quran dan sunnah dakwah salafiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.